Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Ayyuhal muslimun ikhwani fid-din rahimani wa rahimakumullahu jami'an, kita akan melanjutkan di malam hari ini kajian kita yang sebenarnya kajian ini biasanya kita adakan di hari Jumat malam Sabtu, dikarenakan hari Jumat kemarin kita ada uzur sehingga kajian dari kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah kita ganti harinya di malam ini, yaitu malam Senin. Insyaallah kita akan mengkaji dan juga melanjutkan dari pembahasan hadis yang ke-8 dari rangkaian pembahasan hadis-hadis yang terdapat dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah karya Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi rahimahullah. Kita akan baca sekali lagi hadis yang ke-8. Qala Al-Imam An-Nawawi rahimahullah an Ibni Umar radhiyallahu ta'ala anhuma qala, dari sahabat Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Aku diperintah, kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, untuk memerangi umat manusia hingga mereka bersyahadah, bersaksi dengan kalimat la ilaha illallah, bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang hak diibadahi melainkan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan mereka bersaksi bahwasannya Muhammad alaihi salatu wassalam adalah utusan Allah. Wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata. Lalu mereka mendirikan salat dan juga menunaikan zakat. فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّ الْإِسْلَامِ وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ. Maka apabila mereka, umat manusia ini, melakukan hal-hal tersebut, yakni bersaksi dengan kalimat La ilaha illallah wa anna Muhammadur Rasulullah, lalu kemudian mereka menegakkan sholat dan juga menunaikan zakat, jika mereka melakukan hal itu semuanya, asamu minni dima'ahum wa amwalahum, maka terjaga dariku, terlindungi dariku darah-darah mereka dan juga harta-harta mereka. Illa bihaqqil Islam, kecuali dengan hak agama Islam. Wa hisabuhum 'ala Allah, dan perhitungan mereka adalah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Riwayat Bukhari wa Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga Muslim rahimahumullahu taala. Kaum muslimin wa ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah, pada perjumpaan kita dan pertemuan kita yang lalu, kita telah membahas beberapa poin yang dimaukan dari hadis ini, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala tentunya untuk mendakwahkan dan memerintahkan umat ini agar bertauhid kepada Allah Azza wa Jal. Dan ini inti dakwah para nabi dan rasul, termasuk nabi kita dan rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah mereka bertauhid, beribadah kepada Allah Azza wa Jalla satu-satunya dan meninggalkan berbagai macam bentuk ritual-ritual kesyirikan kepada Allah, mereka diperintah untuk menegakkan sholat. Setelah itu mereka diperintah untuk menunaikan zakat. Maka ketika mereka menjalankan itu semuanya, bertauhid kepada Allah, meninggalkan berbagai macam bentuk ibadah kepada selain Allah, lalu kemudian mereka menegakkan sholat dan juga menunaikan zakatnya, maka mereka terjaga darah-darah mereka dan juga harta-harta mereka dari peperangan yang ditabuh, yang dilakukan. Dan itu merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala yang diperintahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, maka peperangan yang ditabuh oleh dinil Islam, oleh umat Islam melalui pimpinannya ketika itu, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memerintahkan umat ini agar bertauhid kepada Allah. Maka dijelaskan oleh para ulama, termasuk diantaranya adalah Asy-Syaikh Shalal Al-Fauzan hafizahullahu taala, fal qitalu fil islami syuri'a li gharadin samin. Maka peperangan di dalam agama Islam disyariatkan untuk tujuan yang berharga, wa maqsidin nabilin, dan juga diperuntukkan untuk tujuan yang mulia, wa rahmatin bil bashariyah, dan wujud kasih sayang kepada umat manusia. Amal qital 'indal kuffar fa huwa li maslahatin dhalim wal ghasim faqat. Adapun peperangan yang dilakukan oleh orang-orang kafir, ya, pertempuran-pertempuran, perang-perang dunia yang dilakukan oleh orang-orang kafir, tujuan mereka hanyalah untuk kemaslahatan orang-orang zalim, orang-orang yang lalim saja. Maka dari itu, jaa fil haditsi ajiba rabbuka min qaumin yuqaduna ilal jannah bisalasil. Disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, bagaimana peperangan yang dilakukan umat Islam adalah untuk kemaslahatan umat manusia. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, rabbuka, rob kalian atau robmu, yakni Allah Subhanahu wa taala, merasa takjub, sangat takjub pada suatu kaum, mereka digiring masuk ke dalam jannah Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan mereka masih terbelenggu. Apa maksud di sini? Yuqataluna wa yusaruna thumma yadkhuluna fil islami wa yadkhuluna al jannah. Tawanan-tawanan perang, tawanan-tawanan perang umat Islam, yakni orang-orang kafir yang ditawan oleh kaum muslimin, mereka ternyata mendapatkan kebaikan dari kaum muslimin. Bukan kemudian dijadikan mereka sebagai budak-budak yang tidak ternilai, tidak ada nilainya sebagai seorang manusia. Tidak, dihargai oleh kaum muslimin. Walaupun mereka tawanan perang yang dahulunya memusuhi kaum muslimin, ketika mereka tertangkap oleh kaum muslimin, ya, yakni mereka didakwahi oleh umat Islam agar mereka mau masuk ke dalam agama Islam yang akan menyelamatkan mereka dari kekekalan di neraka jahannam. Sehingga mereka, tawanan-tawanan perang itu digiring oleh Allah subhanahu wa ta'ala masuk ke dalam jannah dalam keadaan mereka masih terbelenggu. Ya? Karena mereka sebagai seorang tawanan perang ketika itu masuk ke dalam Islam. Akhirnya Allah subhanahu wa ta'ala masukkan mereka ke dalam jannah. Di sini menunjukkan bahwa peperangan dalam Islam, jihad di dalam Islam untuk mewujudkan kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala kepada seluruh umat manusia. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Wa huwa li maslahatil bashariyati la li ilhaqid darari biha. Peperangan yang dilakukan oleh kaum muslimin adalah untuk kemaslahatan umat manusia, bukan untuk mewujudkan atau menampakkan kerusakan di muka bumi ini. Hadza wal farqu bainal qitali fil Islam wal qital fi ghairil Islam. Ini sebagai pembeda antara peperangan yang ditabuh genderangnya oleh kaum muslimin, oleh agama Islam, dengan peperangan yang diadakan dan dilakukan oleh orang-orang kafir, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Maka dari itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan perlindungan kepada umat manusia yang dia mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk bertauhid, mengucapkan kalimat la ilaha illallah dan melakukan berbagai ibadah yang telah ditetapkan oleh Allah dalam Islam. Ya. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan jika mereka bersyahadat, menunaikan sholat dan juga mengeluarkan zakatnya. Apa kata Nabi? Asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil Islam. Maka terjaga darah-darah mereka dan harta-harta mereka kecuali dengan hakul Islam. Apa yang dimaksud di sini? Illa bihaqqil Islam. Kata Syekh, man syahida an la ilaha illallah wa anna Muhammadur Rasulullah fa innahu qad usima damuhu wa maluhu. Siapa saja yang bersyahadat dengan kalimat la ilaha illallah, bersaksi bahwasannya tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah Azza wa Jal, dan mereka bersaksi juga bahwasannya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah, maka sesungguhnya dia telah dijaga hartanya dan juga darahnya dari kaum muslimin. Haram untuk ditumpahkan darahnya, haram untuk diambil hartanya. Fala yajuzul i'tida'u alaihi, enggak boleh bagi seorang muslim untuk menyerangnya, enggak boleh. Ya. Untuk menyerang dia, menzalimi dia, mengambil atau merampas hartanya, tidak boleh. Illa idza akhalla bihaqqin min huquqil Islam, kecuali mereka melepaskan beberapa hak dari hak-hak yang diatur dalam agama Islam. Contohnya, bi anir takaba naqiban min nawaqidil Islam, ketika mereka melakukan salah satu pembatal dari pembatal-pembatal keislaman. Ya. Ada beberapa pembatal keislaman, pembahasan pembatal keislaman ditulis, ya, oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah di antaranya, dan para ulama yang lainnya. Insyaallah kita akan mempelajarinya insyaallah. Kata Syekh di sini, fa idzartakaba naqiban min nawaqidil islami halla damuhu. Kalau dia, ya, kalau saja dia melakukan pelanggaran, melakukan pembatal dari pembatal-pembatal keislaman, yang ketika dia melakukan perbuatan itu, maka keislamannya akan tercoreng dan keislamannya akan terancam, terhapus, sehingga dia menjadi orang kafir. Maka kata Syekh di sini, halal damuhu, maka halal darahnya. Wa wajaba qatluhu, dan harus dieksekusi. Ya. Harus dieksekusi, dihukum mati. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah dari hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma qala, man baddala dinahu faqtuluh, siapa saja yang mengganti agamanya, yang dimaksud agamanya di sini adalah agama Islam, siapa saja yang mengganti agamanya faqtuluh, maka bunuhlah dia. Artinya hukum dia dengan hukuman mati. Wa qala ya la yahillu damu mri'in muslimin illa bi ihda thalathin. Dalam sabda Nabi yang lainnya, yaitu hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari hadis Abdullah ibni Mas'ud radhiyallahu anhu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak halal darah seorang muslim kecuali jika mereka melakukan salah satu dari tiga kasus. Apa tiga kasus itu? Qala an-nafsu bin nafsi. Ketika ia membunuh satu jiwa, maka sebagai hukumannya adalah juga dibunuh. Impas sudah. Kalau dia membunuh, maka hukumannya dia terancam dibunuh juga. Sehingga nyawa seorang hamba berharga. Orang mau orang mau membunuh, dia akan mikir sekian kali. Ya. Sehingga tidak sembarangan untuk menumpahkan darah saudaranya sesama muslim. Qala wa thayyibuz zani. Yang kedua, kasus yang kedua yang mengharuskan seorang untuk dihukum mati walaupun dia sebagai seorang muslim, walaupun dia bertauhid kepada Allah, walaupun dia menegakkan sholat, tapi ketika dia melakukan pelanggaran ini atau kasus ini, maka hukumannya mati. Apa yang kedua? As-sayyibuz zani, seorang yang telah menikah dan telah menggauli istrinya yang sah, kemudian ia berzina setelah itu dengan orang lain, dengan wanita lain. Ya. Yani muhsan, yakni orang yang telah menikah dan telah menggauli istrinya yang sah, kemudian dia berhubungan, berzina dengan wanita yang lainnya. Maka ketika ini dilakukan, dia akan terancam dengan hukum yang disebut dengan hukum rajam. Kalau yang pertama tadi, seorang yang membunuh satu jiwa, maka dia juga dihukum mati, adalah hukuman qisas. Ya. Nah, yang kedua ini adalah hukuman rajam. Seorang ditanam di setengah badannya atau di sampai lehernya, kemudian dilempar dengan batu oleh masyarakat yang tidak besar dan tidak kecil batu tersebut sampai dia mati. Ini hukuman bagi para pelaku zina yang as-sayyib. Yani as-sayyib adalah seorang yang telah menikah dengan pernikahan yang sah, lalu dia telah menggauli istrinya yang sah, kemudian dia berzina dengan wanita yang lain. Wallahu alam bisawab. Ini kasus yang kedua. Yang kasus ketiga, yang dengannya seorang boleh untuk dieksekusi mati, boleh untuk ditumpahkan darahnya. At-tarikul dini al-mufarikul jamaah, yakni seorang yang meninggalkan agamanya ataupun seorang yang memisahkan barisan dengan kaum muslimin, yakni pemberontak. Para pemberontak, apapun nama dari pemberontak tersebut, baik itu namanya mujahidin, majelis jihad misalnya, dia memberontak pemerintah kaum muslimin, membunuh, membabi buta orang-orang yang tidak halal untuk dibunuh. Pemberontak-pemberontak ini adalah orang-orang yang meresahkan, membuat keresahan, membuat keributan di tengah masyarakat sehingga masyarakat menjadi pobi dengan agama Islam, diteror, diintimidasi dan yang lainnya. Maka boleh bagi mereka untuk diperangi atau dibunuh. Tentunya semuanya ini tadi, tiga hal tadi, kasus-kasus tadi yang melakukan adalah waliyil amr. Yang berhak melakukan adalah penguasa dari kaum muslimin. Nah, qala Syekh Shalal Fauzan hafizahullah, fa idza irtakaba naqidan min nawaqidil Islam fa innahu yustatab. Apabila ia melakukan salah satu dari pembatal-pembatal keislaman, yang pertama kali adalah dia dipanggil untuk diminta agar dia bertaubat. Fa in taba wa illa wajaba qatluhu. Jika dia bertobat maka kita terima tobatnya, dipantau terus agar dia jujur dalam tobatnya. Wa illa, kalau dia tidak mau ya, atau dia terus melakukan pelanggaran itu, wajaba qatluhu, maka harus dihukum dengan hukuman mati. Li'annahu i'tarafa annal islam haqqun, karena dia sebelumnya telah mengakui bahwasanya Islam itu adalah agama yang hak. Sebelumnya dia masuk ke dalam agama Islam mengakui bahwasanya Islam itu adalah agama yang benar. Wa dakhala fil islami wa syahida annahu haq, lalu dia masuk ke dalam agama Islam dan bersaksi bahwasanya agama Islam itu adalah benar. Tsumma tarakahu ba'dal ma'rifah, lalu kemudian dia meninggalkan agama itu setelah dia tahu, setelah dia mengakui kebenarannya. Wa ba'da an syahida annahu haq, setelah dia bersaksi bahwasanya agama itu benar, fala yutala'abu bid-din, maka dia telah melakukan permainan di dalam agama ini. Nah, dijadikan agama Islam ini mainan. Seakan-akan agama ini adalah sebuah permainan, boleh bagi seorang kapan dia masuk, kapan keluar. Maka agama Islam memberikan kemuliaan terhadap agama ini agar tidak dijadikan sebagai permainan orang-orang yang tidak bertanggung jawab terhadap agama ini. Yaitu apa? Sebagaimana dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni dibunuh, halal darahnya. Man baddala dinahu faqtuluh, siapa saja yang mengganti agama ini, sebelumnya dia muslim lalu kemudian murtad, berpindah agama, maka kata Nabi hendaknya ia membunuh. Tentunya sekali lagi, yang berhak untuk mengeksekusi mereka, yang berhak untuk memutuskan menjatuhkan hukuman mati adalah pemerintah, bukan dilakukan oleh jamaah-jamaah LSM atau kelompok kaum muslimin. Tidak. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, wal islamu ja'a bihifdz dharuratil khamsi, dan agama Islam datang untuk menjaga lima perkara yang sangat penting. Awwaluha hifdzuddin bi alla yasira mal'abatan lil murtaddin. Yang pertama, yang terpenting adalah penjagaan terhadap agama ini agar tidak dijadikan sebagai barang mainan oleh orang-orang murtad. Bal yuhmah. Ya. Akan tetapi agama ini harus dihormati, dijaga, dihargai, dimuliakan, diutamakan. Fa idam tana'u an haqqin min huquqil Islam fa innahum yuqatalun. Adapun ketika mereka menghalangi salah satu hak dari hak-hak Islam, meninggalkan salah satu hak, melanggar salah satu hak yang diatur dalam agama Islam, maka mereka wajib untuk diperangi. Wa tahillu dima'uhum hatta yatubu, dan halal darah-darah mereka hingga mereka bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Walidzalika qatala Abu Bakr As-Siddiq fi'ataini minan nas, maka dari itu sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, beliau di masa kekhalifahannya setelah meninggalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar As-Siddiq pernah memerangi dua kelompok dari manusia atau dua kelompok dari kalangan umat manusia. Siapa mereka berdua? Al-ula al-murtaddun. Yang pertama adalah kelompok orang-orang yang telah murtad dari agama Islam. Nah, sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi wafat, bangsa Arab, beberapa kaum dari bangsa Arab, beberapa kabilah dari bangsa Arab, mereka rame-rame murtad keluar dari agama Islam, maka diperangi oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Walladzina da'u an-nubuwah kamu Saylamata wal Aswad al-Ansi, dan juga orang-orang yang mengaku-ngaku sebagai nabi seperti Musailamah al-Kadzdzab yang muncul di negeri Yamamah dan Al-Aswad al-Ansi yang muncul di negeri Yaman. Nah, dua orang ini muncul mengaku sebagai nabi, yakni nabi palsu. Ini yang pertama. Sahabat Abu Bakar As-Siddiq memerangi mereka, orang-orang murtad atau orang-orang yang mengaku sebagai nabi. Yang kedua, alladzina mana'u zakata qatalahum hatta addu zakah. Yang kedua adalah orang-orang yang menahan zakat malnya. Orang-orang tidak mau mengeluarkan zakatnya. Maka sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu memerangi mereka sampai mereka mau mengeluarkan zakat hartanya. Ya. Ya, ini zakat adalah permasalahan yang wajib untuk dikeluarkan. Sahabat Abu Bakar As-Siddiq berhak untuk memaksa mereka untuk mengeluarkan zakatnya. Ya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, lamma qala lahu sahabah. Ketika salah seorang sahabat berkata kepada sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, disebutkan oleh Imam Muslim yang mengatakan itu adalah sahabat Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Yani tatkala Umar ibn al-Khattab mendengar sahabat Abu Bakar ingin memerangi, ya, orang-orang yang tidak mau mengeluarkan zakat. Lalu sahabat Umar ibn al-Khattab berkata kepada sahabat Abu Bakar As-Siddiq, limada nuqatiluhum wa hum yashhaduna an la ilaha illallah wa anna Muhammadur Rasulullah wa yusallun. Kenapa kita memerangi mereka? Jadi orang-orang yang menahan zakatnya. Dalam keadaan mereka, orang-orang yang tidak mau berzakat ini adalah orang-orang yang telah bersyahadat dengan la ilaha illallah, dan juga mereka juga bersaksi bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Nah, juga mereka juga sholat. Artinya Umar memandang orang-orang yang diperangi oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq ini adalah kaum muslimin. Qala radhiyallahu anhu, berkata sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, beliau adalah sahabat yang mulia, sahabat yang termulia setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau mengatakan, "Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala." Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, illa bihaqqil Islam wa inna zakata min haqqiha wallahi law mana'uni iqalan wa fi riwayah inaqan yu'addunahu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam la qataltuhum alaihi. Kata sahabat Abu Bakar, Rasulullah bersabda, illa bihaqqil Islam, kecuali dengan hak Islam mereka akan terjaga darah dan hartanya. Kenapa? Inna zakata haqqi min haqqiha. Sesungguhnya zakat itu adalah hakul Islam. Demi Allah, kalau saja mereka menahan satu ikat tali onta dariku, yang dahulu mereka tunaikan ikat tali onta ini, mereka keluarkan di waktu mengeluarkan zakatnya. Zakat itu wajib dikeluarkan ketika harta itu sampai hitungan nisab, sudah sampai dalam hitungan nisab. Nah, yakni ukuran yang ketika itu seorang wajib untuk mengeluarkan zakatnya. Dan berlalu satu tahun dari hartanya tadi, maka wajib dikeluarkan 2.5% dari hartanya. Nah, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika itu memerangi mereka, orang-orang yang dahulu di masa Nabi mengeluarkan zakat, tapi ketika di masa sahabat Abu Bakar mereka tidak mau mengeluarkan. Kata sahabat Abu Bakar, demi Allah kalau saja dahulu mereka mengeluarkan seutas tali sebagai zakat mal mereka di masa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian di masaku mereka tidak mau mengeluarkannya, maka aku akan perangi mereka karena sikap mereka ini. Nah, kata Syekh, faman mana az-zakata jahidan liwujubiha fa hadza kafirun murtaddun bil ijma'. Maka barang siapa yang menahan zakatnya, tidak mau mengeluarkan zakat tersebut dalam keadaan dia mengakui kewajibannya sebelumnya, maka dia sebagai seorang yang kafir, murtad, keluar dari agama Islam dengan kesepakatan para ulama kaum muslimin. Nah, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, tentunya jika mereka orang-orang yang berzakat ini tidak mau mengeluarkan zakatnya, menahan hartanya, enggak mau dikeluarkan, sayang. Misalnya hartanya miliaran, ya. Dia wajib zakat di waktu itu sudah. Diambil 2.5%-nya dari harta yang miliaran itu. Luar biasa besar nilainya. Jika banyak, ya. Nah, jika dia menghalangi untuk mengeluarkan zakat itu karena memang bakhil dia, ya, pelit, barakallahu fikum, maka orang yang seperti ini diambil harta tersebut dengan paksa. Ya. Diambil dengan paksa. Tapi kalau mereka sudah tidak mau, dia mengaku muslim, tapi dia mereka juga tidak mau mengeluarkan zakatnya, mereka memilih untuk mempertahankan zakatnya walaupun dipaksa, tetap mereka memilih mempertahankan harta tersebut walaupun perang, maka diperangi mereka. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa hisabuhum 'ala Allah. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, dan hisab mereka adalah jaminan Allah Subhanahu wa taala. Ini maknanya bahwa seorang muslim menilai saudaranya berdasarkan zahir yang mereka lakukan. Barang siapa yang menampakkan keislaman, maka kita terima dia sebagai seorang muslim. Nah, walaupun mereka menyembunyikan kekufuran misalnya, ya karena kita tidak mengetahui masalah hati mereka. Ketika mereka menampakkan keislaman, setiap hari mereka sholat, mereka juga kalau ketemu salam, ya. Walaupun mereka melakukan berbagai macam kemaksiatan, dosa, pelanggaran, tapi mereka menampakkan keislaman, kita hukumi mereka dengan seorang muslim. Nah, akan tetapi ketika mereka melakukan salah satu pembatal dari pembatal-pembatal keislaman, maka sebagai penguasa muslim, khalifah, walil amr, dia boleh untuk menindak tegas orang-orang yang telah melampaui batasan-batasan hak dalam Islam ini. Nah, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, maka dari itu tercela orang-orang munafikin, mereka yang menampilkan keislaman tapi menyembunyikan kekufuran. Ya. Dia menampilkan keislaman tapi pada hakikatnya hatinya ingin menghancurkan Islam. Nah, ini sangat banyak di masa ini. Ya. Bagaimana mereka pada dasarnya menghancurkan Islam dengan pernyataan-pernyataan mereka, propaganda-propaganda mereka yang menghancurkan kaum muslimin. Akan tetapi kebanyakan dari umat ini tidak menyadari. Tentunya semua itu adalah hak penguasa muslim untuk menindak mereka. Adapun kita umatnya atau umat Islam, rakyat biasa, hanya cukup untuk mendoakan pemerintah agar mereka diberikan hidayah oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk mengamalkan Islam sebagaimana yang diajarkan dan dipraktekkan oleh Nabi dan para sahabatnya. Maka dari itu kaum muslimin, ikhwani fiddin azzani Allah wa iyyakum, doa, banyak-banyak doa kita untuk penguasa muslim. Kita mendoakan pemerintah kita agar Allah Azza wa Jalla memberikan hidayah kepada mereka. Nah, dan kita berlindung kepada Allah Azza wa Jalla menjauhkan pemerintah kita dari orang-orang munafik. Orang-orang munafik, orang-orang yang hanya menampakkan keislamannya tapi mereka ingin menghancurkan Islam, menampakkan atau menyembunyikan kekufuran mereka. Nah, tugas kita adalah berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan juga sebagai kita seorang ahli sunnah, tentunya kita adalah orang yang terdepan ketika ada kebijakan-kebijakan, ketetapan-ketetapan pemerintah yang wajib untuk dilaksanakan sebagai kita seorang rakyat. Maka kita orang yang terdepan tentunya untuk menjalankannya, terkhusus di masa-masa yang seperti ini. Masa pandemi yang seperti ini masih terjangkit wabah di daerah kita, maka komitmen, ya, hendaknya kita komitmen dalam menjalankan protokol kesehatan itu. Ikuti anjuran pemerintah, walaupun masyarakat kebanyakan melalaikan dan mengabaikan apa yang telah dibimbingkan dan juga ditetapkan oleh pemerintah-pemerintahnya. Maka ahlu sunnah bangkit untuk memberikan teladan kepada mereka. Jangan sampai ahlu sunnah justru mengajarkan kepada umat ini kejelekan, mengajarkan kepada umat ini ketidakdisiplinan. Kalau ahlu sunnah saja sedemikian, ya, jangan harap umat bisa lebih baik dari kita. Wallahu a'lam bishawab. Sampai di sini dulu kajian kita pada malam hari ini. Insyaallah kita akan kaji hadis yang berikutnya, yaitu yang ke-9, dalam pertemuan mendatang bismillahi taala. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.